Merasakan manisnya Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, beliau Ustaz Abdul Azzan LCMA Hafizullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Dan kali ini kita akan masuk di bab baru, yaitu bab yang ke-48. Halaman berapa? 551. Tayyib. Iqra nushun. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa lana. Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wa la'in adhaqanahu rahmatan minna min ba'di darra masathu layakulanna hadha li. Qala mujahidun hadha bi'amali wa ana mahkukun bihi. Qala binu Abbasin radiyallahu anhu yuridu min indi. وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. Baik, bab yang ke-48 ini sedang membahas tentang orang-orang yang tidak mengakui nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bab yang ke-48 ini sedang membahas tentang bahayanya tidak mengakui nikmat Allah. Judul bab ini diambil dari sebuah ayat yang ada dalam surat Fussilat ayat 50. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna." Ketika kami karuniakan rahmat kepadanya, "Min ba'di dharra'a masathu." Setelah sebelumnya dia ditimpa dengan musibah, "La yaqulanna hadza li." Dia malah mengatakan, ini dariku. Ini dariku. Apa maksud dari kalimat ini dariku? Qala mujahidun hadza bi'amali. Aku mendapatkan karunia ini karena usahaku. Wa ana mahququn bihi, dan aku memang layak untuk mendapatkan karunia tersebut. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu min indi. Maksud dari ayat ini bahwa dia mendapatkan nikmat tersebut karena memang hasil jerih payahnya. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak mengakui nikmat dari Allah. Contoh misalnya, ada orang sakit parah. Ada orang sakit parah. Kemudian sembuh. Bukannya dia mengucapkan alhamdulillah, tapi justru dia mengatakan, wah, karena memang saya disiplin untuk mengikuti advice dari dokter. Bukannya dia mengatakan ini karunia dari Allah. Sebelumnya enggak bisa baca Al-Quran. Belajar, belajar, belajar. Sampai hafal Al-Quran. Bukan hanya bisa baca Al-Quran. Tapi sampai hafal Al-Quran. Ditanya gimana? Ya iyalah. Encer. Ya. EQ tinggi. Anak kan tiap hari rajin. Enggak kayak ente. Tidur terus. Ini menisbatkan nikmat kepada siapa? Selain Allah. Menghafal, orang bisa hafal Al-Quran itu tidak melulu masalah kecerdasan. Nomor satu, karena dapat taufik dari Allah. Ada enggak yang lebih cerdas dibandingkan kita? Banyak. Di luaran sana banyak. Orang-orang non-muslim bahkan, orang-orang kafir, banyak di antara mereka yang jauh lebih cerdas dibandingkan kita. Kok kita yang kemudian bisa hafal Al-Quran? Itu bukan karena kecerdasan dari kita. Yang pertama kali karena Allah bantu kita. Sehingga kita mau menghafal. Karena Allah melapangkan dada kita, sehingga kita mau memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi antum sampai ke sini nih, sampai mondok di sini, itu karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya banyak teman-teman antum yang sekarang pada apa? Kelayaban di luar. Pada keluyuran di luar. Ada enggak teman-teman antum yang kemana-mana bawanya HP? Ada enggak? Banyak. Teman-teman SMP antum yang tamat SMP, teman-teman SD antum yang tamat SD, teman-teman SMA antum yang tamat SMA. Coba antum ketika liburan lihat. Mana-mana bawanya HP, terus kapan pegang Al-Quran? Kapan apalagi pegang kitab? Ya. Apalagi pegang apa? Mulakhos ya antum ya pakainya apa? Mukhtasar, apalagi pegang Mukhtasar. Ya. Antum sekarang ini duduk di sini, malam ini nih duduk di sini. Di saat yang lainnya pada hangout, pada jalan-jalan ke sana kemari, itu karena antum dibantu sama Allah sehingga mau duduk di tempat ini, di masjid ini. Sehingga ketika kita mendapatkan karunia dari Allah, akui itu dari Allah. Bukan kemudian mengatakan, wah saya hebat. Nanti kalau misalnya kayak gitu, nanti mirip kayak ayat berikutnya. Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat harta ini karena aku punya ilmu. Untuk mengumpulkan harta tersebut. Siapa ini yang ngomong? Korun. Walaupun yang didapatkan korun memang banyak banget. Saking banyaknya sampai kunci gudangnya saja itu dibawa berapa orang? 10 orang gak kuat. Kuncinya tok, bayangkan. Dia punya harta, masukkan kemana? Ke gudang. Gudang satu penuh dikunci. Dapat harta lagi, masukkan gudang dua. Masuk terus penuh dikunci. Gudang tiga, gudang empat, gudang lima, gudang enam. Sampai kuncinya itu dibawa 10 orang gak kuat. Kira-kira berapa gudang? 10 orang gak kuat ngangkat kuncinya. Tok. Apalagi? Apalagi? Isinya. Itu super kaya itu korun. Makanya sampai sekarang masih dicari-cari hartanya. Harta apa? Karun. Sudah berapa abad si korun mati? Sampai sekarang hartanya masih ketemu di Eropa, katanya hartanya karun. Ketemu di Cina katanya harta karun. Ketemu di Semarang katanya harta karun. Semuanya harta karun. Saking apanya? Saking kayanya si karun ini. Bismillah. Padahal dulunya dia miskin. Minta kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam didoakan supaya kaya. Dan betul, kaya betul. Tapi begitu jadi orang kaya, apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat karunia ini karena saya memang cerdas. Qala Qatadah ala ilmin minni biwujuhil makasib. Saya dapat kekayaan ini karena memang saya tahu mana celah-celah yang bisa mendatangkan kekayaan. Kalau zaman sekarang ya, gimana kamu bisa bisnis? Yo yo lo SE kok. SE, sarjana apa? Ekonomi kok. Kamlaut kok. Ya. SE kamlaut lagi. Masa enggak bisa kerja? Gimana kok bisa? Yo yo toh, warisan. Bapak saya kan dulu kan tuan takur. Tuan tanah maksudnya. Tanahnya di mana-mana. Bapak saya kan dulu kontraktor. Wajar kalau saya sekarang kaya. Ini semuanya termasuk bagian dari tidak menisbatkan, mengakui karunia dari siapa? Allah. Wa qala akharuna, sebagian ulama mengatakan ala ilmin min Allahi anni lahu ahlun. Nah, kalau yang pertama kata Qatadah maksudnya adalah Qorun ngomong seperti itu maksudnya bahwa aku memang punya ilmunya untuk cari duit, aku memang pintar. Kalau kata sebagian ulama, makna ayat tadi adalah karena Allah punya ilmu bahwa aku ini layak untuk dapat itu. Jadi, kenapa kamu kaya? Ya iyalah, aku kan istimewa di sisi Allah. Ini makna penafsiran yang kedua. Kalau penafsiran yang pertama, ilmu tadi kembalinya kepada Qorun. Qorun punya ilmu banyak untuk nyari duit. Kalau penafsiran yang kedua, kembalinya kepada Allah. Allah punya ilmu mengetahui bahwa Qorun itu memang pantas untuk dapat kekayaan tersebut. Ya. Karena dia merasa istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya adalah menunjukkan bahwa dia tidak mengakui bahwa kekayaan yang didapatkannya adalah nikmat dari siapa? Allah azza wa jalla. Baik. Oktubu. Menisbatkan nikmat. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Ana ulangi, menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat tersebut. Coba diulang. Muhammad Zaki. Mana Muhammad Zaki? Berdiri. Lanjut, ini hadisnya panjang ini, tapi cerita. Ya, hadisnya panjang tapi isinya cerita. Nah, siapa berarti? Nushun udah ya, Saiful. Saiful Husni. Halaman 552. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wa ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa farallahu wa lana. Wa an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma fa arada Allahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan fa atal abrasa fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnun hasanun wa jildun hasanun ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لها واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الهبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطوك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يكذرك الناس فقيرا فأعطوك الله المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وآتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وآتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الهبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه. Nah, ini hadis yang terkenal sebenarnya. Hadis di mana Nabi SAW cerita tentang kejadian di masa Bani Israel. Kisah tentang tiga orang. Yang pertama adalah Abros. Yang kedua Akra. Yang ketiga A'ma. Abros itulah orang yang sakit kulit. Ya. Kalau di beberapa terjemahan ada yang tertulis di situ kusta, ada yang tertulis sopak. Ya. Ya, sopak itu ya belang-belang. Ya, kulit yang belang-belang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Akra. Akra itu artinya adalah enggak tumbuh rambut. Ya. Gak tumbuh rambut, botak itu bukan gundul, ya beda. Kalau gundul itu berarti dicukur habis. Kalau ini memang gak tumbuh. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? A'ma atau buta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji tiga jenis manusia ini yang punya kekurangan masing-masing. Apa yang Allah lakukan? Allah kirim seorang malaikat. Allah kirim seorang malaikat. Didatangi satu persatu. mulai dari al-abros. Apa tadi al-abros? Yang sakit kulit. Apa kata malaikat? Ayu syai'in ahabu ilaik. Ente pengen apa? Apa sesuatu yang paling ente inginkan saat ini? Qala launun hasanun wal jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadiranin nasu bihi. Aku itu sekarang cuma pengen satu aja. Kulitku menjadi baik. Kemudian orang tidak lagi menghina aku karena kekurangan yang aku miliki ini. Maka kemudian malaikat tersebut mengusap kulitnya. Diusap aja cuma. Diusap. Sekali usap, langsung kulitnya bagus. Hilang semuanya. Penyakit-penyakit yang ada di kulitnya. Kemudian malaikat tanya lagi. Fa'ayyul mali ahabu ilaik. Kalau kamu dikasih sesuatu, harta, apa yang paling kamu sukai? Unta, katanya. Saya paling suka unta. Maka kemudian malaikat itu kasih, nih unta. Unta lagi bunting. Ya, unta lagi bunting, sebentar lagi apa? Sebentar lagi melahirkan. Ya. Sudah. Kemudian malaikat berkata, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu ini. Selesai, pergi ke orang yang kedua. Apa yang kedua tadi? Al? Hah? Al-Aqra. Apa tadi Al-Aqra? Orang yang botak. Ditanya. Mirip kayak pertanyaan orang yang pertama. Ente pengen apa? Ente pengen apa? Kata Al-Aqra, saya pengen punya rambut. Ya. Jadi enggak muluk-muluk, saya cuma pengen punya rambut. Saya enggak diejek lagi sama orang. Enggak dipanggil tak-tak gitu. Saya pengen apa? Pengen punya rambut indah gitu. Udah. Betul. Diapain? Diusap. Ya, diusap sama malaikat tadi. Dan begitu diusap langsung tumbuh rambut. Ya. Saat itu juga langsung tumbuh rambut. Jadi enggak sampai nunggu nanti, enggak. Saat itu juga begitu rusak langsung keluar rambutnya dan rambutnya keren gitu. Kemudian ditanya, setelah kamu punya rambut ini, kamu pengen apa? Pengen kalau dikasih sesuatu kamu pengen apa? Kata orang tersebut, si gondrong. Kan udah enggak botak ya. Si gondrong, saya pengen sapi. Kalau yang pertama pengen apa tadi? Yang kedua pengen sapi. Akhirnya dikasih sapi yang lagi bunting. Bentar lagi lahiran. Sama malaikat itu kemudian mengatakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Pindah ke orang yang ketiga. Siapa orang ketiga? A'ma, orang yang buta. Ditanya, kamu pengen apa? Saya pengen bisa ngelihat. Saya pengen bisa melihat pemandangan yang selama ini gak bisa saya lihat. Ya, namanya orang buta ya, semuanya gelap. Ya, siang ya gelap, malam ya gelap, ngelihat pemandangan ya gelap, ngelihat laut ya gelap, warnanya sama. Saya pengen melihat apa yang dilihat oleh orang. Diusap matanya sama malaikat. Saat itu juga bisa ngelihat. Sudah bisa ngelihat, ditawarin sama malaikat. Kamu pengen apa? Pengen harta apa? Kata si melihat. Bukan si buta. Kata si melihat. Dia mengatakan, saya pengen kambing. Saya pengen kambing. Dikasih oleh malaikat sepasang kambing jantan dan betina. Didoakan sama malaikat tadi, mudah-mudahan diberkahi Allah. Berjalan waktu betul. Sampai dikatakan di sini, fakan li hadza wadin minal ibili wa li hadza wadin minal baqari wa li hadza wadin minal ghanam. Sampai orang yang pertama tadi dikasih apa tadi? Onta. Dari satu ekor onta yang bunting sampai dia punya onta satu lembah. Mungkin kalau antum belum pernah lembah, lihat lembah, ya mungkin sealun-alun lah. Satu lapangan besar isinya onta semua. Yang kedua sama. Satu lembah juga cuman isinya sapi. Orang yang ketiga sama, satu lembah cuman isinya kambing. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ujiannya. Malaikat itu datang lagi. Cuman malaikat ini berpenampilan seperti tiga orang tersebut sebelum mereka sembuh. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada malaikat untuk bisa apa? Berubah-rubah wujud. Maka malaikat itu datang kepada orang yang pertama dalam keadaan apa penampilannya? Sakit kulit. Malaikat itu ngomong, malaikat itu bicara kepada orang yang pertama. Apa kata dia? Rajulun miskin. Saya ini miskin. Saya kehabisan bekal. Saya ini sedang musafir. Saya pengen supaya bisa melanjutkan perjalananku. Saya cuma minta satu saja. Aku mohon kepadamu. Atas nama Allah yang sudah memberimu kulit yang indah. Dan atas nama Allah yang telah memberimu kekayaan sedemikian banyaknya. Aku minta satu ekor unta saja. Supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Apa jawabnya? Al-hukuku kasirah. Saya ini banyak pengeluaran. Untuk ini, untuk itu. Kalau dikeluarin satu kayaknya susah. Padahal dia punya berapa? Satu lembah. Satu lembah itu bukan puluhan. Berapa? Ratusan atau ribuan. Cuma dimintai satu saja. Gak mau kasih dia. Maka kemudian malaikat tersebut gak buru-buru mendoakan yang enggak-enggak sama orang tersebut. Malaikat masih mengingatkan lagi, ka'anni a'rifukah. Kayaknya saya tahu deh kamu dulu seperti apa. Jadi malaikat ini ingin mengingatkan orang tersebut tentang nasibnya dulu. Kayaknya aku tahu deh kamu itu seperti apa dulu. Bukankah dulu kamu itu kulitmu belang-belang? Orang-orang pada menghina kamu. Kamu juga miskin. Kemudian Allah beri kamu kekayaan. Bukankah kamu itu yang seperti itu dulu? Subhanallah. Ternyata dia mengatakan apa? Innama waristu hadzal mala kabiran an kabir. Oh, enggak. Saya dapat ini warisan. Saya dapat ini warisan. Lihat. Bagaimana dia mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Terus karena sudah dicoba untuk diingatkan enggak mau. Akhirnya baru malaikat mengatakan in kunta kadziban. Kalau kamu bohong. Kalau kamu bohong. Tadi kan disuruh ngaku bahwa dulu kamu kayak gitu. Dia enggak ngaku. Kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta. Allah akan menjadikan kamu seperti dulu. Seperti dulu berarti apa? Miskin, enggak punya apa-apa, sakit-sakitan. Sudah. Pergi ke yang kedua. Yang kedua siapa tadi? Al-Aqra. Ya. Yeah. Ternyata begitu menyampaikan hal yang serupa, jawabannya sama persis dengan orang yang pertama. Cuma minta seekor sapi saja enggak dikasih. Diingatkan, bukankah kamu dulu yang kayak gini, katanya enggak. Saya itu dapat ini semua dari warisan orang tua saya. Akhirnya malaikat pun mengatakan hal yang serupa. Kalau kamu bohong, Allah akan jadikan kamu seperti dulu lagi. Ah, ketika pergi ke orang yang ketiga, berbeda. Yaitu al-a'ma. Ketika pergi ke datang orang yang ketiga, apa kata malaikat tersebut? Saya ini miskin, saya ini dalam bepergian, kehabisan bekal. Aku minta atas nama Allah yang telah mengaruniakan kamu penglihatan, yang telah mengaruniakan kamu kambing sebanyak ini. Aku mohon kepadamu satu ekor kambing saja. Subhanallah. Apa jawaban dari orang yang ketiga? Qad kuntu a'ma. Aku dulu buta. Jadi malaikat itu padahal enggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong kamu dulu buta, enggak. Dia cuma minta apa? Kambing. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Aku dulu buta. Faraddallahu ilayya basari." Kemudian Allah kembalikan penglihatanku, aku bisa melihat. Sekarang, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kamu pengen ngambil berapapun kambingku, ambil. Padahal dia cuma minta berapa? Satu. Dia cuma minta satu. Malaikat itu cuma minta satu. Tapi orang yang ketiga mengatakan, kamu butuh berapa? Ambil, terserah. Kamu mau ambil berapa, mau tinggalin berapa, terserah. Fawallahi demi Allah, la ajhadukal yawma bisyai'in akhattahu lillah. Aku tidak akan menahanmu untuk mengambil berapapun yang kamu inginkan. Karena ini semuanya Allah yang memberikan. Begitu mendapatkan jawaban seperti itu, maka malaikat tadi mengatakan, amsik malak. Enggak. Kamu simpen saja hartamu ini. Kamu gembalakan saja kambingmu ini. Fa innama ubtulitum. Kalian bertiga sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad radiyallahu anka. Allah hari ini ridho kepadamu, wasakhita ala sahibaik, dan Allah murka kepada dua orang temanmu. Kenapa Allah ridho kepada si pemilik kambing dan Allah murka kepada si pemilik unta dan si pemilik sapi? Tiga sebabnya. Allah ridho karena tiga sebab. Allah murka karena tiga sebab. Apa sebab yang pertama Allah ridho? Sebab yang pertama Allah ridho sama siapa tadi? Sama siapa? Al-a'ma, pemilik kambing. Satu, karena dia mengaku. Karena dia mengaku pernah sengsara lalu mendapat nikmat. Ini yang pertama. Karena dia mengaku pernah sengsara lalu dapat nikmat. Dia ngaku, saya pernah buta terus akhirnya saya bisa ngelihat. Saya pernah miskin terus saya jadi punya kekayaan. Ngaku, ini yang pertama. Yang kedua, Dia menyatakan bahwa nikmat yang dia miliki dari Allah. Dia menyatakan bahwa nikmat yang dia miliki dari Allah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, karena dia menunaikan kewajiban Allah dalam hartanya. Karena dia menunaikan kewajiban Allah dalam hartanya. Siapa yang bisa ngulang? 1, 2, 3. Angkat tangan. Nah. Nah. Tunjuk. Tunjuk apa angkat tangan? Tunjuk. Fadil. Apa yang pertama? Ahsanta barakallahu fik. Terus itu kan Allah ridho. Allah murka kepada dua orang juga karena tiga alasan. Apa tiga alasan itu? Kebalikan tiga alasan pertama. Apa kebalikannya? Satu, karena tidak mengakui pernah sengsara lalu dapat nikmat. Dia enggak ngaku. Dia tadi ngomongnya, oh saya dapat warisan. Jadi kalau dapat warisan berarti nggak pernah sengsara. Ya begitu orang tuanya meninggal langsung dapat gitu. Yang kedua, tidak mau menyatakan nikmat itu dari Allah. Tapi dia malah mengatakan, oh ini warisan. Ya. Terus yang ketiga, tidak mau menunaikan kewajiban di dalam hartanya. Makanya tadi ketika dimintai satu ekor saja enggak dikasih. Berbeda dengan orang yang ketiga. Ambil terserah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Maka ayo ikhwah, kalau antum sekarang sudah tahun terakhir di madrasah, kemudian antum melihat yang baru masuk, ya, ngapalin tasrif aja susahnya minta ampun. Ingat antum pernah kayak gitu. Jadi jangan, ana tuh masuk ke sini sudah pinter. Ana. Bilang, ana dulu juga sama kayak antum. Terus Allah bantu saya. Gak cukup hanya seperti itu. Tunaikan haknya, apa? Ajari. Jangan merasa, wah saya udah keren, udah hebat, gak peduli sama adik-adik kelas. Ajari. Ya. Itu salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Uktubu. Haram. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebab itu termasuk mensekutukan Allah, sebab itu termasuk mensekutukan Allah dalam rububiyah. Sebab itu termasuk mensekutukan Allah dalam rububiyah. Anda ulangi, haram menisbatkan nikmat kepada selain Allah, sebab itu termasuk